الحمد لله ذي الجلال والإكرام، صح بالطول والإنعام، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من طاف بالبيت الحرام وسعى بين الصفا والمروة ودعا بالمشعر الحرام. وبعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, ma'asyar al-hadirin wal-hadirat, jemaah salat subuh di Masjid Al-Mutmainnah Putri 7 yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat ini, nikmat duduk di majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan ilmu, memberikan kita keyakinan iman, dan memberikan kita kesalihan amal. Diselamatkan kita daripada berbagai fitnah, fitnah syubhat akibat kurangnya ilmu atau pahaman yang keliru, dan diselamatkan dari fitnah syahwat karena mengiringi dorongan hawa dan nafsu. Dan obatnya adalah dengan senantiasa bersama para penuntut ilmu dan para ulama, karena mereka lah yang menjadi pelita yang menerangi, penunjuk yang membimbing dalam menjalani kehidupan duniawi ini supaya kita selamat sampai ke akhirat nanti. Oleh itu, nikmat ini sungguh besar, maka hendaknya rasa syukur kita semakin besar, sehingga Allah yang Maha Besar semakin memberikan kita nikmat-nikmat yang lebih besar. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, aku pasti tambahkan nikmat kepadamu. Selawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar junjungan alam, Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, yang senantiasa menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang dianggap oleh umatnya sebagai nikmat yang besar. Beliau mengatakan, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathu al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihawdin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan ilmu, tetapi yang mereka wariskan adalah, tidak mewariskan dinar dan dirham, maaf, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Siapa yang mendapatkannya, mengambil ilmu, sesungguhnya mendapatkan bagian yang sangat besar. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ilmu yang diberikan Nabi inilah yang menjelaskan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik. Banyak sekali kita bercampur antara halal dan haram karena tidak tahu, atau melakukan kesyirikan karena tidak kenal. Kalau kita pasti takut semuanya dengan syirik, ya. Tapi kadang-kadang temuan karena tidak tahu. Misalnya kita masih terpaut dengan keyakinan-keyakinan nenek moyang kita dulu. Anak kecil kita sering dikasih gelang benang hitam. Untuk apa namanya? Penangkal, ya. Kita enggak tahu, itu dianggap biasa kan, cuma benang. Padahal itu mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah mulai minta perlindungan kepada selain Allah. Ini banyak tidak sadari orang, atau mengaitkan keberuntungan ya dengan nomor-nomor, angka-angka. Ini adalah tahun kita sekarang, ya. Kalau itu dijadikan sebagai keyakinan, sebagai kode alam namanya, ya. Mulai keyakinan itu bawa-bawa oleh kita, percaya dengan angka-angka, seperti angka 13. Ini hotel tak ada lantai 13. Takut dengan angka 13. Padahal gaji 13 dikejar-kejar. Kalau gaji 13 tak takut dia, tapi angka 13 takut. Ini akibat daripada tidak berilmu. Ya, tapi saya tak mendengar, tak serius juga takut nampaknya dengan 13. Celaka 13 katanya, kan? Tapi ternyata gaji 13 keuntungan 13. Serius saja sebenarnya. Jadi gitulah kau mesti kurang ilmu. Atau meletakkan sesuatu di apa, bawah tempat tidur kita supaya dilindungi daripada serangan ini dan itu. Lemu-lemu, kan? Kalau yang ditaruh duit tak apa-apalah. Diserang kemiskinan ada duit di menangkalnya. Tapi kalau diserahkan benang-benang, apalagi apa namanya, kain perca dan sebagainya, rambut, ini juga masih banyak dilakukan oleh orang Islam. Atau kalau kita bayinya keluar malam Jumat kliwon dan sebagainya, bisa begini dan begitu. Keyakinan ini masih banyak berlaku di masyarakat. Sayang masyarakat tak mau nuntut ilmu pula. Tapi kalau kita bilang jangan syirik, semuanya setuju. Tapi kalau dikatakan ini syirik, semuanya tak setuju. Makanya orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah zaman Nabi itu, ketika dikatakan Nabi ini syirik, kalian yang lakukan ini menyembah syirik, mereka jawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini Muhammad, diajarnya Nabi pula. Nabi pula diajarnya. Tentu namanya. Tahu tak kau Muhammad? Bahwa kami ini tidak menyembah patung ini. Kami hanya menjadikannya sebagai perantara yang mendekatkan kepada Allah. Ini juga hujahnya sejak zaman Nabi Nuh dulu. Hanya untuk mendekatkan kami kepada dan seterusnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagaimana lagi sebagian kadang-kadang dengan syubhat bahwa setiap ulama itu seolah-olah seperti Nabi kata buat Allah. Kalau ulama ini mengatakan pasti benar, kalau ini belum tentu benar. Kalau belum tentu benar itu betul itu. Tapi kalau sudah pasti benar itu pasti salah. Ya, karena apa? Karena tidak ada yang maksum satu pun kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita buktikan. Ya, karena sebagian keyakinan asal sudah mazhab Syafi'i kita, Syafi'i tidak mungkin tidak tahu hadis. Hadis juga baik juga, ini bagus juga. Tapi kalau dikatakan tidak mungkin tahu hadis ini sahih, ini hadis tidak sahih, atau kalau hadis sahih tidak dipakainya, atau kalau sahih tidak dipakainya, tidak mungkin. Nah, ini misalnya, ini bukanlah kenyataan. Dan kenyataan sendiri membuktikan bahwa berapa banyak ulama kita tidak tahu sebagian hadis, dan berapa banyak pula ulama kita yang memakai hadis yang tidak sahih dengan berbagai alasan. Mungkin waktu itu baginya hadis itu dianggap sahih, atau sebagian mengatakan ini yang paling sahih sampai kepadanya, tidak sampai kepadanya hadis yang sahih yang bertentangan dengan. Nah, karena kita tak mau menambah ilmu, takut angka 13 kan celaka, 13 atau kualat, apalagi kalau sudah dibaiat pula, tidak berubah dari mazhab Hanafi misalnya kan. Jadi kalau ada pendapat ulama yang berbeda dengan mazhab Hanafi, pasti salah, dan Hanafi pasti betul. Dan dibuatlah hadis-hadis palsu untuk mengatakan bahwa Nabi mendukung mazhab Imam Abu Hanifah. Ini ada semuanya, mazhab tentang hadis palsu tentang mazhab Abu Hanifah ada, mazhab palsu hadis palsu tentang mazhab Maliki ada, mazhab hadis palsu untuk mendukung mazhab Hanaf Asy-Syafi'i ada. Ini kerjaan orang-orang yang fanatik. Apa fanatik mazhab tadi? Nah, kita tidak, karena agama kita mengajarkan kita ilmu. Ilmu itu tak bertepi, kata orang. Tapi jangan dulu ke tengah kalau tak pandai berenang. Di tepi-tepi aja dulu sebelum pandai berenang. Yang kedua, ilmu yang ulama kita sendiri, sebetulnya kita sekarang Imam Asy-Syafi'i sendiri, bagi kita ilmunya itu samudra luas. Bagi kita dia adalah ilmu yang samudra luas. Oleh itu kita banyak belajar melalui mereka. Kalau kita Indonesia belajar melalui mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, dan kalau di bagian Afrika sana orang belajar dengan mazhab Maliki, orang India, Afghanistan, Pakistan, Kashmir, itu berada dan Eropa Timur itu mazhabnya banyak Hanafi. Kemudian Nusantara ini, ya apa, ASEAN ini banyak mazhab Syafi'i. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi yang masalah di saat kita katakan Syafi'i selalu benar, bahwa Hanafi selalu benar, Maliki selalu benar, sehingga Nabi kadang-kadang tidak benar. Ini yang masalah. Nabi kadang-kadang jadi tidak benar. Kenapa? Tidak sesuai mazhab Nabi dengan mazhab kita. Ini yang masalah. Akibat tidak mau menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, kita kembali lanjutkan apa yang disampaikan atau yang dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i tentang ada riwayat dari Rafi' ibn Khadij yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusfiru bil fajri, atau beliau mengatakan asfiru bil fajri, artinya dirikan salat subuh itu setelah mulai terang di ufuk timur, yang zahirnya dimaknai oleh sebagian ulama khususnya mazhab Abu Hanifah bahwa melambatkan qamat salat subuh itu lebih utama. Artinya azan tadi jam berapa? 5 lewat 5, kita qamatnya pas sekarang ini ya. Sudah mulai terang. Sudah. Ini dalam menurut pemahaman beliau, yaitu asfiru bil fajri fa innahu a'zamu bil lil ajr, lebih besar pahalanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Rafi' ibn Khadij dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang riwayat Aisyah radhiyallahu taala anhu, kemudian riwayat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, demikian juga riwayat Zaid bin Thabit, salat subuh dan selesai salat ibu-ibu pulang masih dalam keadaan gelap. Tidak ada yang kenal dengan mereka karena gelapnya cahaya atau cuaca pada waktu itu. Ini kan zahirnya kata Imam Asy-Syafi'i, kata orang ini bertentangan. Satu menyuruh melambatkan, satu diamalkan Nabi menyegerakan. Kata Imam Asy-Syafi'i kemarin itu tidak mukhtalif, ini tidak kontradiktif. Di mana beliau menjamak atau mengkompromikan keadaan hadis ini? Beliau mengatakan kita memakai hadis Aisyah, hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, hadis Zaid ibn Thabit Ansari radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Ini alasan yang akan beliau jelaskan. Walaupun sebagian seperti ulama mengatakan bahwa menggabungkan kedua riwayat ini, sebagian mengatakan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam memulai salat subuh masih gelap. Dan bila salatnya itu panjang, maka baru selesai itu sampai menjelang terbitnya matahari. Dan inilah yang diamalkan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka salat subuh masih gelap. Tapi karena ayat yang dibacanya panjang, biasanya subuh lebih panjang dari sholat yang manapun. Sampai-sampai hampir terbit matahari, mereka baru selesai sholat subuh. Ini juga bagi kita pelajaran bahwasanya qamat sholat subuh itu harus lebih lambat daripada qamat sholat lainnya. Dan memang qamat dan azan itu harus ada jaraknya, karena inilah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, selalu antara azan dan qamat itu ada jarak, kecuali dalam keadaan musafir atau dalam manasik. Misalnya musafir kita jamak salat antara maghrib dengan isya, azan dulu satu kali kemudian qamat dua kali. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Selesai azan kan? Langsung baca doa dulu ya, langsung baca doa azan dulu. Habis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Baru langsung qamat. Karena enggak ada solat sunat. Solat wajib saja di qasar. Tapi kalau dalam suasana normal, maka di ada antara atau interval antara solat azan dengan qamat. Ini ma'ruf. Ini bukan masalah khilafiyah lagi. Ini masalah yang sudah dikenali oleh setiap orang yang rajin ke masjid solatnya. Artinya oleh para ulama semua, ini bukan masalah yang diperkhilafkan, bahwa antara azan dan qamat itu harus ada jaraknya. Ini sudah dijelaskan kemarin bagaimana manfaat dan hikmahnya sangat banyak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala rahmatullahi alaihi. Kemarin kan dikatakan kepadanya, kalau hadis ini, itu hadis Rafi ibn Khadij, dikatakan berbeda dengan hadis Aisyah. Maka Imam Syafi'i mengatakan yang mesti kita lakukan adalah kembali kepada hadis Aisyah. Karena pada asalnya bahwa hadis-hadis apabila terjadi ikhtilaf di antaranya, artinya terjadi kontradiktif antara satu hadis dengan hadis lainnya, terjadi pertentangan secara zahir, lam nazab ila wahidin minha, tidak boleh kita meninggalkan salah satunya dengan memakai sebagian. Meninggalkan sebagian dengan memakai sebagian illa bisabab, kecuali ada sebabnya, yadullu ala anna alladhi dhabna ilai aqwa min alladhi tarakna, yang menjadi ada sebab yang menunjukkan bahwasanya yang kita pakai di antara hadis itu lebih kuat dari yang kita tinggalkan. Jadi dua hadis bertentangan, tidak boleh kita pakai satunya kita tinggalkan yang lain kecuali ada sebab yang menjadikan kita boleh meninggalkan yang satu ini. Karena hadis kan tidak boleh tinggalkan, kalau sudah sahih tidak boleh tinggalkan. Karena kalau hadis Nabi pada hukum asalnya tak boleh kita tinggalkan. Ini hukum asalnya. Ya. Tetapi kalau ada alasannya yang syar'i, dalil yang membolehkan, itu baru kita tinggalkan. Anna alladhi dhabna ilayhi aqwa min alladhi tarakna, bahwa yang kita ambil jadikan mazhab kita lebih kuat daripada yang kita tinggalkan. Qala wa ma dhalika sabab? Nah, penanya berkata, dalam masalah ini, konteks ini, apa sebab yang kau katakan itu yang kita pakai hadis Aisyah dan hadis Zaid ibn Thabit dan Salman bin Sa'id, ditinggalkan hadis Rafi' ibn Khadij yang mengatakan melambatkan qamat pada zahirnya. Qultu ayyakuna ahadul hadithaini ashbaha bi kitabillah. Di antara sebabnya adalah bahwa salah satu dari dua hadis itu lebih serupa dengan makna Al-Qur'an Karim. Lebih serupa dengan makna Al-Qur'anul Karim secara zahir pula. Fa idza ashbaha kitaballah kanat fihi al-hujjah. Kalau seandainya dia serupa dengan Al-Qur'anul Karim, itulah hujjah yang kuat. Itulah hujjah yang sebenarnya. Qala hal kadza naqul. Penanya tadi kata Syafi'i, begitu pula kami berpendapat. Artinya sama kita. Bahwa kita akan berpendapat sama, apa namanya, bahwa bila ada hadis bertentangan dua atau lebih pada lahirnya, pada asalnya kedua hadisnya harus kita pakai. Harus kita kompromikan. Tapi kalau tak bisa dikompromikan, terpaksa salah satunya diambil, yang lain ditinggalkan. Tapi asal boleh ambil saja, ternyata tidak. Jadi kalau ada kita yang mengatakan asal ada pendapat boleh dipakai begitu saja, ini keliru juga. Asal ada pendapat ulama boleh dipakai, hadis saja, tidak boleh juga kita sembarang pakai. Ya, kadang-kadang sebagian hadisnya sudah mansukh, sebagian hadisnya sahih, tidak sahih. Kadang ada yang palsu wala, ada yang palsu. Makanya sebagaimana hadis Nabi saja tak boleh sembarang pakai, demikian juga pendapat ulama. Makanya harus dibuktikan mana yang kuat, mana yang lemah. Makanya fatwa seharusnya ahli fatwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berfatwa kecuali yang didukung oleh dalil, bukan yang diinginkan oleh orang yang berfatwa. Makanya para hakim atau para qudhat, para ahli fatwa itu, tiga kata Nabi SAW, yang masuk surga cuma satu, dua masuk neraka. Makanya jangan berebut jadi mufti, ya. Jangan berebut jadi mufti. Andainya kita mewakili pimpinan kita menandatangani, itu kedudukan mulia, kan? Kalau salah tanda tangan, temuan gue, ya. Temuan, kan? Apalagi kita seolah-olah menandatangani fatwa ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita berfatwa tidak sesuai dengan arahan Allah, menandatangani atas nama Rasulullah, lalu kita tanda tangani tidak sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Ingat itu, para ahli fatwa, orang berfatwa tidak boleh sembarangan. Harus, seperti kata Imam Asy-Syafi'i juga, harus berfatwa dengan yang sesuai dengan dalil, bukan yang dicari keinginan orang yang berfatwa. Jadi orang nanya dulu, Pak Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Bapak maunya yang gimana? Maunya gimana? Kalau mau sunat bisa juga nih, Pak, ada pendapat ulamanya. Mau yang wajib bisa juga ada pendapat ulamanya. Ustaz, yang sunat aja lah Ustaz, katanya, biar bisa saya tinggalkan. Ini melemahkan agama, ya, melemahkan agama. Kadang-kadang sebagian mengatakan ini sebagai tanda untuk toleransi dalam beragama. Kaum muslimin muslimat, agama ini sudah sangat toleran. Allah yang katakan, "Ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min haraj." Tidak kami jadikan agama kalian ini untuk menyulitkan kalian. "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Bukan untuk menyusahkan. Cuman bukan berarti kita harus memudah-mudahkan. Nah, karena Islam itu sendiri sudah mudah. Masa kita mudah-mudahkan? Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalu dia katakan hakadha naqul. Begitu juga kita berpendapat bahwasanya bila terjadi dua hadis bertentangan maknanya tak bisa dikompromikan, tak bisa dikabulkan, maka kita ambil yang sesuai dengan zahirnya Al-Qur'anul Karim. Yang dikuatkan oleh zahir Al-Qur'anul Karim. Ini bila tak bisa dijama'. Qulna fa illam yakun fi nassu kitabina. Lalu kami tanyakan lagi kepada Syafi'i. Fa illam yakun fi nassu fi kitabillah, kami katakan kata Syafi'i. Fa illam yakun fihi nassu kitabillah kana aulahuma bina al-athbathah yang kata Syafi'i, kami katakan apabila tak terdapat di dalamnya nas dalam kitab Allah, artinya dalam Al-Qur'an, yang semakna dengan salah satu dari hadis bertentangan ini, maka kita ambil yang paling sahih. Kita ambil yang paling tsabit di antara keduanya. Wa dzalika ayyakuna man rawahu a'rafa isnadan wa ashhara bil ilmi wa ahfadha lahu. Cara mengetahui sanadnya yang lebih tsabit. Cara mengetahui hadis itu mana yang lebih tsabit? Tentu kita mengambil yang paling a'raf isnadan, yang sanadnya paling ma'ruf. Misalnya bila hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, ini sanad disebut oleh para ulama silsilah dzahabiyah, rantaian emas. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan sanad yang paling sahih adalah Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar. Nah, bila terjadi hadisnya bertentangan antara hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan sanad lain yang juga dari Ibnu Umar atau dari sahabat yang lain, anggaplah misalnya sanad hadisnya diriwayatkan dari misalnya Ibnu Abi Zaid bin, misalnya daripada Abu Salih, dari Abu Hurairah, ini sanad juga sahih. Tapi dibanding dengan Malik dari Nafi' Ibnu Umar, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar lebih kuat. Karena apa? Karena Malik hadis apa? Siqah di hadis ahli fikih. Ya, dia sudah bertemu hadis dengan fikih ini harus dipegang kukuhnya. Nafi' juga ahli hadis, ahli fikih. Dan dia termasuk salah satu dari 7 fuqaha Madinah pada masa tabi'in. Di sekian banyak fuqaha, ada 7 yang paling terkenal, Nafi' salah satunya. Ibnu Umar juga salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak mereka hadis, dan termasuk salah satu dari Al-Abadilatul Arba'ah, 4 Abdullah di zaman sahabat, yang merupakan merji' atau ahli fatwa di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Berbeda dengan yang tadi Ibnu Abi Zaid bin Mawthiqah fakih, tapi Abu Salih dari fikih tidak seperti Nafi'. Tidak seperti Nafi'. Atau agaklah Al-A'raj misalnya Abdurrahman ibn Burhus Al-A'raj Al-Madini, dia thiqah tapi tidak seperti Nafi' di bidang fikih. Jelas? Naam. Nah, oleh sebab itu bila terjadi riwayat keduanya bertentangan, kata Imam Syafi'i, kita lihat mana yang lebih dikenal sanadnya, wa ashhar, dan lebih masyhur dengan riwayat hadisnya. bil ilmi, dengan ilmu. Artinya kalau orang dulu nyebut ilmu kaum muslim, ada ilmu kitab wa sunnah, ilmu kitab wa sunnah, wa ahfadha lahu, dan yang lebih kuat hafalan ilmunya. Bila hadisnya tak bisa, tidak ada yang salah satu dari dua hadis yang bertentangan, tidak ada nas Al-Quran yang menguatkan makna salah satunya. Kita lihat mana sanadnya yang lebih kuat. Aw yakuna ruyal hadithu alladhi dhahabna ilayhi min wajhaini aw akthar. Atau cara menguatkan salah satu adalah salah satu dari hadis itu yang diriwayatkan lebih daripada satu jalan. Ini syaratnya satu saja. Ya, ini syaratnya banyak. Dalam hal ini hadis isfar bil fajri, melambatkan salat subuh, satu orang yang meriwayatkan, itu Rafi' bin Khadij. Sedangkan hadis yang mengatakan Nabi salatnya masih gelap, itu diriwayatkan oleh tiga sahabat, Aisyah, Sahal bin Sa'idi, kemudian Zaid bin Thabit. Berarti kan ini lebih kuat daripada riwayat satu. Nah, wallazi tarakna min wajhin, padahal yang kita tinggalkan itu dari satu wajah. Fayakunal aktsaru aula bil hifdzi minal au aqal. Karena orang yang banyak, yang sama-sama dapat dipercaya, sama-sama kuat, tentu jamaah lebih banyak, lebih kuat daripada satu orang. Ya, yang lebih banyak, lebih kuat dari satu orangnya, sama-sama bagak, bertiga dia kan. Ini bagak juga, cuma satu orang. Ya, Pak. Bertiga lawan satu. Ini bagaknya sama kan? Nah, tentu kalah lah yang satu. Nah. Aw yakun alladhi dhahabna ilayhi ashbaha bi ma'na kitabillah, atau yang kita jadikan mazhab kita itu lebih serupa dengan makna kitabullah, au ashbaha bima siwahuma min sunani rasulillah, atau lebih dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah yang lain. Dalam hal ini sunnah Nabi pada umumnya, pada salat-salat yang lain, salat di awal apa di akhir? Di awal atau di akhir? Di awal. Di awal waktu. Maka oleh sebab itu ini ya riwayat Zaid ibn Thabit, riwayat Sahal bin Sa'idi, diriwayat Aisyah, lebih dekat kepada makna hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi yang lain, yang pada umumnya mendahulukan salat pada awal waktunya. Aw aula bima ya'rifu ahlul ilmi, atau lebih utama dari apa yang dikenali oleh para ulama. Mana ulama yang lebih banyak bermazhab kepadanya? Ya, lebih banyak. Ini juga pendukung daripada pilihan sebagian. Misalnya dalam hal ini Abu Hanifah sendiri mengatakan dilambatkan qamatnya sampai dah mulai terang. Ini takutnya nanti kepanjangan imam sudah terbit pula matahari. Sedangkan imam yang tiga, Malik, Syafi'i dan Ahmad, memanggil apa itu mengatakan makna hadis yang mengatakan di awal waktu atau dimulai pada waktu subuh masih gelap. Nah, wallazi afwan au asahha bil qiyas, atau sebab kita merajihkan, menguatkan salah satu dari dua hadis atau lebih yang bertentangan, mana yang lebih sahih qiyasnya? Mana yang lebih sahih qiyasnya? Nah, wallazi alaihi al-akthar min ashabi Rasulillah, dan mana yang dijadikan mazhab oleh kebanyakan sahabat Rasulullah SAW. Lihat urutannya kaum muslimin, yang pertama yang didukung oleh Al-Qur'an. Semua apa dalil terkuat adalah yang kedua adalah mana hadis yang lebih sahih, karena di bawah Al-Qur'an adalah hadis. Yang ketiga baru beliau katakan hadis ini diriwayatkan lebih banyak. Berarti yang terkuat juga kan masih hadis lagi. Baru yang keempat nanti tentang mana ulama yang lebih banyak memakainya. Ini berkaitan dengan hujjah al-ijma'. Karena di bawah Al-Qur'an dan hadis ada ijma. Di bawah ijma itu hampir ijma. Misalnya ulama ada 100, 90 orang memakai mazhab ini, 10 orang memakai mazhab yang berbeda. Tentu kita lebih nyaman kepada yang 90. Cuman bukan karena 90-nya tidak. Jelas? Ada urutannya tadi, yang paling sesuai dengan Al-Qur'an. Kemudian yang paling kuat hadisnya. Nah, baru kita lihat di situ. Tapi kalau pas pula di suatu tempat, ulama'nya tidak melihat dari kuatnya dalil, tapi daripada hebatnya berdalih, ini tidak bisa jadikan patokan. Ini Imam Syafi'i berbicara dalam konteks ahli sunnah wal jamaah, yaitu di mana ulama'nya mereka melihat kepada kekuatan dalil, bukan kepada kekuatan kekuatan kebanyakan orang. Tidak. Dan kita di zaman seperti dalam khutbahnya Syekh Abdul Rahman Sudais mengatakan, kita di zaman sekarang banyak mufti satelit, mufti satelit, mufti televisi. Ya, televisi kan yang kejarkan rating, kan? Pemilik televisi atau stasiun televisi yang dikejarnya rating. Mana yang paling banyak ratingnya itu yang diambil. Padahal kadang-kadang tidak punya kapasitas. Ya, yang menentukan orang punya kapasitas adalah dia yang dijadikannya patokan adalah dalil atau tidak. Berapa banyak orang masya Allah na'udzubillah berfatwa seolah-olah agama ini tidak ada tanggung jawabnya pada Allah. Hanya tanggung jawabnya bagaimana supaya asal di sini senang, di sana senang. Itu yang penting. Ya, kita senang, yang mendengar senang. Ini na'udzubillah. Padahal fatwa itu seperti kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, tauqi'an rabbil alamin, seperti menandatangani surat dari Rabbul Alamin, dari Allah SWT. Nanti salah-salah tanda tangani dapat temuan nanti. Kena temuan. Cuman temuannya, pemeriksaannya di akhirat. Bukan di sini. Kalau di sini paling-paling perang antar ustaz aja ya. Nanti salah tanda tangan dia dijelaskan oleh yang lain atau syekh yang lain, ulama yang lain, bahwa fatwa ini keliru, dalilnya ini. Nah, kalau sebut keliru kan marah kita jadinya. Ah, perang pula stasiun televisi. TV juga suka itu. Suka dia ada bantah antara satu ustaz dengan ustaz yang lain. Akhirnya orang ramai, yang pendukung ustaz ini ramai, pendukung ustaz ini ramai. Nah, ini rating lagi, ini rating lagi. Makanya yang kayak kita kan ratingnya rendah kan, tak masuk TV ya. Rugi televisi. Tapi kalau sudah nanti ratingnya tinggi, insya Allah masuk. Insya Allah masuk. Nah, jadi hati-hati kita, para mufti, jangan berfatwa seperti kecuali dengan dalil. Ya, Imam Syafi'i dia katakan, yang pertama kita pilih yang paling serupa dengan makna kitabullah. Ya. Yang kedua, yang paling kuat riwayatnya. Yang paling sabit hadisnya. Yang ketiga, baru mana ulama yang paling banyak mengikutinya. Ingat, ulama itu bukanlah ya asal dipandang pakai sorban itu benda ulama. Enggak. Ulama itu ya berilmu, jadi fatwanya dengan ilmu. Tapi kalau mengatakan ini kata Allah, ini kata Rasul, dia bilang maaf Rasulullah, kita tidak semazhab, ini bahaya. Kata Imam As-Suluki, antu kalau menerima hadis itu, jadikan seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Nabi. Karena hadis sahih itu artinya hadis yang betul-betul Nabi yang mengatakannya. Lalu dikatakannya, man, saya kalau sholat saya seperti ini, misalnya. Bisa enggak Dasman katakan, ya Rasulullah, mohon maaf, mazhab saya mazhab Syafi'i. Kita enggak semazhab, bisa? Paham enggak? Hah? Andainya Nabi sekarang menyuruh saya merubah kebiasaan saya. Datang hadis. Ya. Lalu saya katakan, maaf Rasulullah, mazhab saya Syafi'i. Mazhab saya Syafi'i. Bisa kita beda mazhab dengan Rasulullah? Tidak bisa. Demikian juga kalau datang Nabi melarang, man, kamu jangan buat juga yang kayak gitu. Mak Rasulullah gimana lagi? Ini mazhab kami, ini mazhab kami, bisa? Bisa? Bisa. Demikianlah kata Imam As-Suyuti, dia bermazhab Syafi'i, dia katakan, tidak mungkin kita mengatakan ya Rasulullah mazhab kita berbeda, tidak mungkin. Dan hadis itu adalah Rasulullah sendiri yang mengatakan. Dia sendiri cuma sekadang-kadang kepada sebagian ulama tak sampai. Sebagian ulama tak sampai. Atau sampai tapi ketika nak dipakai hilang pula. Ada masanya kan? Awak pena pas nak nulis tak ketemu. Rupanya di sini. Mana pena tadi? Ada kawan-kawan nak cari jam. Mana jam tangan saya? Rupanya di sini jamnya. Tidak ada temannya. Ada. Demikian juga dengan ilmu ini. Tidak sedikit ulama, bukan dia tidak tahu hadisnya, bukan dia tidak hafal hadisnya, tapi ketika waktu untuk digunakan sebagai dalil, tak jumpa hadisnya sama dia. Tak jumpa hadisnya. Itu wajar. Karena manusia ini tidak ada yang tidak lupa. Manusia ini tidak ada yang tidak lemah. Nah, ketika kita diingatkan, mohon maaf, imam kita saat itu lupa hadis ini. Iya kan? Lupa hadis ini. Maka kita bawa hadisnya. Oh iya. Nah, kalau gitu, kita lihat. Apa pesan Imam Syafi'i dulu? Idza sahal hadis, oh mazhabi. Bila hadis itu sahih, itulah mazhabku. Ya, berarti meninggalkan perkataan Imam Asy-Syafi'i yang bertentangan dengan hadis sahih, itulah mazhab Asy-Syafi'i yang sesungguhnya. Ya, meninggalkan mazhab Imam Asy-Syafi'i yang bertentangan dengan hadis yang sahih, itulah mazhab Asy-Syafi'i. Karena dia katakan, apabila bertentangan hadis sahih dari Nabi dengan pendapatku, maka saya tinggalkan pendapatku untuk mengikuti hadis, baik saya masih hidup atau setelah mati. Berarti wasiat Imam Syafi'i seperti itu. Bukan mengatakan sekali Syafi'i tetap Syafi'i. Ini tidak boleh ini. Sekali Dasman tetap Dasman, tidak bisa. Karena tak ada imam satupun yang mengatakan kalian mesti selamanya ikut saya. Tidak ada. Imam Mazhab tidak ada yang mengatakan itu. Makanya heran saya kenapa orang banyak yang, ya, orang-orang hebat pula mengatakan sekali Syafi'i tetap Syafi'i. Tidak ada. Yang Mazhab Syafi'i yang sesungguhnya, ini yang saya pelajari selain langsung dari kitab-kitab beliau, bahwa beliau selalu mengatakan kita mengikuti yang paling serupa dengan Al-Quran. Kemudian kendaknya juga ada Al-Qurannya, mana yang hadisnya paling lah, yang paling sahih. Ternyata hadisnya sama juga sahihnya, lalu kita lihat mana ulama yang paling banyak memakainya. Ini isyarat kepada mengikuti ijma, karena jumhur mendekati ijma. Ya, kalau ya, kemudian ketiga, yang keempat baru dia katakan mana yang qiyasnya sahih. Ini diterapkan terus. Diterapkan terus. Kalau dua-duanya berdalil sama dengan sama-sama qiyas, mana qiyas yang lebih sahih? Karena ada qiyas yang tak sahih. Ada qiyas yang tidak sahih, seperti orang mengqiyaskan Allah kepada makhluk, itu tidak sahih. Atau mengkiaskan laki-laki kepada perempuan, sahih. Misalnya laki-laki pakai pakai makeup, itu ya. Yang di situ perempuan pakai makeup kok boleh, saya tidak boleh. Kan sama-sama makhluk Allah. Jadi itu kiasnya kan. Ini namanya kias ma'al-fariq. Makeup itu tujuannya supaya cantik. Masa laki-laki cantik? Betul, boleh laki-laki cantik? Hah? Laki-laki cantik itu menyeleweng namanya. Makanya mengkiaskan laki-laki ke perempuan itu kias yang tidak sahih. Jelas? Demikian pula dengan perempuan, jangan juga pakai celana jin itu, nanti kemasukan jin. Ya, celana yang dipakai itu kejarnya yang pakai celana jin. Apa bedanya? Kan sama-sama dua kakinya, gitu enggak? Kita katakan jin itu ya celana laki-laki, bukan celana perempuan. Ya, biar kelihatan ganteng lah kan. Mas, laki-laki memang asal ganteng, perempuan aslinya lemah gemulai. Masa perempuan pakai jin kan enggak nampak feminimnya. Ini sebenarnya kia ini mengkiaskan perempuan kepada laki-laki, kias yang tidak sahih. Sama juga ada orang disuruh makan tangan kanan, dia suka pakai tangan kiri kan. Ini kan juga ciptaan Allah katanya, ciptaan Allah. Jelas? Masa kalau enggak dipakai kan mubazir ini. Ini untuk makan, ini untuk minum kan? Ini untuk makan, untuk minum. Jelas? Ini untuk makan apa? Snack, ini untuk minum rokok. Nah, misalnya kan. Ini kias yang bertentangan dengan nas. Karena Nabi melarang kita makan dan minum dengan tangan kiri. Ini harus diperhatikan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ada kias yang tidak sahih. Maka tidak perlu atau jangan dipertahankan. Ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kan nampak runutnya tadi kan? Lihat dulu yang paling sesuai, hadis sama hadis nih, mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran, kemudian mana yang riwayatnya yang lebih kuat, kemudian sama juga kuat mana yang lebih dijadikan atau dipakai oleh jumhur yang paling banyak ulamanya. Sama juga banyak imbang juga, 2-2 atau 3-3, 10-10 ya, atau beda-beda tipis, kan ini 10 dan 11. Sama-sama dipakai juga. Kita lihat kias yang paling inilah makanya kitab ini dijadikan sebagai dasarnya ilmu usul usul fikih, karena Nabi Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tingkatan-tingkatan dalil. Itu Al-Qur'an di atas sekali, kemudian di bawahnya sunnah, di bawahnya adalah al-ijma', di bawahnya al-qiyas. Waktu kita yang sangat terbatas ya. Ini masuk kuliah lagi jam 7 ini. Ini selalu terlambat gara-gara tuntun. Betul-betul senang saya katakan gara-gara tuntun terlambatnya. Karena kalau tidak ngaji pun terlambat juga. Jadi oleh sebab itu kita tutup aja lah dulu ya. Belum selesai juga nampaknya. Tapi setidaknya apa yang kita sampaikan menjadi kaidah yang kita pahami. Bahwa memahami agama ini, hukum dasarnya harus kembali kepada Allah dan Rasul. Kita tak terikat dengan siapapun dalam hal yang sifatnya tak bisa digoyang-goyangkan secara mutlak kecuali Allah dan Rasul. Allah dan Rasul dalam agama ini. Ataupun keterkaitan yang longgar yang bisa dibuka ungkai, ya, itu boleh kita, kalau kita di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Maka saya katakan dasman mazhabnya Syafi'i. Kalau ada yang bilang Maliki, salah itu. Saya mah Syafi'i mazhab saya. Ada sebagian bilang ada Maliki itu katanya. Silakan tes nanti cek nanti gimana mazhab saya. Alhamdulillah mazhab saya Syafi'i. Yang saya amalkan fatwanya Imam Asy-Syafi'i. Bila hadis pendapatku bertentangan dengan hadis, maka tinggalkan pendapatku, kata Imam Asy-Syafi'i. Ini yang saya lakukan. Anak sebut Maliki juga, itu juga mazhabnya sama mazhab keempat-empat imamnya. Imamnya empat imam ini secara umum mazhabnya sama, cuman secara aplikasi mungkin ini berbeda istimbatnya, ini berbeda istimbatnya, dan semua mereka ingin mencari yang hak dengan dalilnya. Nah, kita pun diajarkan oleh mereka untuk mencari yang hak dengan dalilnya. Kalau ternyata berbeda juga hasilnya, walaupun satu majelis kita tak ada masalah. Mereka juga dulu satu majelis berbeda juga kan pendapatnya, tapi yang jelas tidak karena ikut hawa, yang jelas bukan karena mempertahankan anania atau bukan karena mazhabnya, bukan karena apa, tapi karena itulah menurut dia, menurut dalil yang paling sahih. Allahu a'lam. Insyaallah kita jumpa kembali pada pekan depan. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.